Dinggan doi ito na ujui sian mulana hita marsita daan. Biasa saja do alus di hataku di sudena suku sukumi tu soa dong ito holong niro tuwo ito. Ape tiki mula tuwo tayi sa mobil gitara kudul sa dalaga topu marngi luti madagiki las di dapol ho macai denggan merasa nyaman awito tiba eko molo di lambung cai denggan.